Nusantara, kekasih jiwa. Sebuah kata ungkap yang pas untuk menggambarkan bagaimana kecintaan yang tak terbilang untuk Nusantara. Seharusnya lah kita berjalan menjelajah, mensyukuri nilai yang tak terbilang yang ada di Nusantara ini. Seharusnya lah itu memberikan kita kekuatan untuk bertanya diri apa yang sudah kita lakukan. Ada satu kelucuan yang tak terbantah. Banyak orang sudah mengenal apa yang ada di luar negeri, tapi sangat ironi tak mengetahui apa yang justru dimiliki Nusantara yang kaya raya. Cobalah bertanya dan gugatlah diri sendiri. Tidakkah menjadi lucu kalau Anda sangat hafal Singapura, tapi tak pernah mengerti indahnya Pulau Sumbawa? Ah, patut dipertanyakan. Kalau Anda pergi ke berbagai tempat pelosok negeri, tapi tak mengerti kekayaan sendiri. Nusantara, kekasih jiwa, harus jadi yang pertama di benak kita. Untuk pergi dan memeluknya, jangan pergi ke tempat lain sebelum datang padanya. Itu seperti selingkuh yang menyakitkan hatinya. Sungguhkah kau cinta bumi yang kau pijak? Adakah tempatmu adalah kekasih jiwamu? Kalau ya, datang dan kunjungilah Nusantara. Tunjukkan dia adalah kekasih jiwa. Puji dan puja harus dialamatkan padanya. Nusantara, kekasih jiwa, jangan sampai hanya kata-kata. Bersama saya, Bigman Sirait.